begitu berat ku meninggalkanmu, begitu perih menjauh darimu. Namun semua harus kulakukan, mengakhirinya sebelum terlambat. Andai saja ku bukanlah aku yang tak bisa menjadi malaikat hatimu, dan kamu terlalu indah untuk mencintaiku, dan aku tak pernah pantas untuk semua harus kulakukan.